juga muter kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih mengkaji surat As-Su'ara juz 19, yang mana dalam kesempatan ini kita akan membahas ayat 27 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamaznun, yang artinya Fir'aun berkata, sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada pertemuan kita terdahulu mengetahui bahasanya kegiatan dari Nabi Musa untuk memberitahukan kabar tentang ketuhanan kepada Fir'aun memang sangat sungguh bisa dikatakan merupakan perjuangan yang sangat berat. Akan tetapi itu merupakan sesuatu hal yang layak dan mungkin sangat layak sekali menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana perjuangan Musa mempengaruhi Fir'aun agar kiranya ia mampu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian hari ini, memang di sini kita ketahui bersama umat manusia, khususnya masyarakat umat Islam, memang ada dua kelompok yang harus hadir. Artinya, ketika kegiatan kebaikan itu ada, hendaknya ditaburkanlah kebaikan itu kepada orang yang tidak berbuat baik, agar kiranya ta'awanu alal birri wat taqwa menjadi sesuatu hal yang membudaya bagi kehidupan kita keseharian, yakni bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita yakni Ustadz Zainal dan Ustadz Fadli, yang insya Allah dalam konsep keilmuan mereka yang sangat luas itu akan memaparkan bagaimana inspirasi yang dapat kita tangkap dalam ayat 27 surat As-Su'ara juz 19 ini. Kepada Ustaz Zainal, Ustaz Fadli, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Siam. Ayat 27 dari surat Su'ara ini merupakan perkataan dari Fir'aun yang menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia sebagaimana para pembangkang lainnya, kaum kafir Quraisy di Mekah, Nabi Nuh kaumnya ketika Nabi Nuh membuat kapal, nabi-nabi lainnya, selalu kaum ini menuduh para nabi dengan gelar majnun, gila. Dan ini sering ditemukan di dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan dengan gila? Karena memang apa yang disampaikan oleh para nabi terkesan bertolak belakang dengan hawa nafsu. Nabi, para nabi, di sini Nabi Musa, kita sekarang pada zaman Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, mengajak manusia untuk menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, mengikuti aturan mainnya yang telah digambarkan oleh Fir'aun, digambarkan oleh Nabi Musa di ayat 26 tentang bagaimana Allah Tuhan langit dan bumi, Allah Tuhan kita sekalian dan Tuhan nenek moyang kita. Ini gambaran yang disikapi dengan gambaran gila. Padahal sebenarnya ini bukanlah gambaran tentang kenyataan yang bertolak dengan realitanya. Karena apa? Karena sebenarnya hawa nafsulah yang mendudukkan pernyataan Nabi Musa ini gila. Tetapi akal sehat akan memposisikan mereka sebagai hamba yang sangat tahu bahwa di balik kekuasaan alam raya, di balik apa yang terdapat dalam dirinya, terdapat satu zat yang maha kuasa, itulah yang disebut dengan Tuhan. Jadi apa yang disebut dengan gila adalah alasan untuk tetap dapat mengikut hawa nafsu dan menolak pemikiran yang cerdas. Untuk itu di ayat 24 Nabi Musa mengatakan, in kuntum mukinin, ada mata hati, ada mata iman, dan esok kita menemukan in kuntum ta'qilun, ada akal cerdas. Artinya antara spiritual dan intelektual itu menyatu pada satu pernyataan, Tuhan itu ada, dan hanya orang yang gila lah sebenarnya, yang dalam hal ini Fir'aun dan pengikutnya, yang menafikan dan menolak keberadaan Tuhan di alam jagat raya ini. Sahabat inspiratif, pendengar RRI rahimakumullah, kalimat yang dimunculkan oleh Fir'aun, tepat yang dikatakan oleh Ustaz Zainal, adalah sebuah teori. Ketika kucing sudah berada di sudut, maka akan mengeluarkan kata apapun untuk membela kesalahannya, untuk membela dirinya, untuk membela atas kebodohannya. Maka tindakan bodoh dan terbodoh itu adalah dengan membodohkan atau dan menggilakan orang lain untuk meyakinkan sekelilingnya bahwa dia masih termasuk orang-orang yang benar. Ketika Musa berbicara pada tingkat alam raya, maka jelas itu akan mengkerdilkan posisi Fir'aun sebagai Raja Mesir. Hanya pada kapasitas Mesir saja. Ketika Nabi Musa berbicara tentang bagaimana Allah itu adalah Tuhan nenek moyang mereka, maka Musa adalah seorang Tuhan yang temporal, yang hanya hidup di zaman itu. Dan dulu kan ternyata Fir'aun bukan sebagai Tuhan, karena pas nenek moyang dulu, Fir'aun belum hidup, dia baru hidup saat ini. Maka ini yang dikatakan kalimat majnun di sini sering kita ungkapkan dalam kajian kita, apakah ini tindakan seorang bayi yang lugu atau orang dewasa yang sudah berakal yang dungu. Kedunguan itulah kemudian yang memunculkan terhadap kalimat majnun. Memang Islam, memang Al-Quran, bahkan dikenalkan di awal surah Al-Baqarah dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam artian, bagaimana ketika kita melihat Islam, Allah, Rasul, iman itu bukan dari kacamata yang ada dalam mata kepala kita. Tetapi, yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, mukinin adalah kacamata batin kita. Itulah iman. Tuba lima ro'ani wa amanabi, summa tuba wa tuba wa tuba lima lam ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan dia telah melihatku, kata Rasulullah. Tetapi buat umatnya yang belum pernah melihat Rasulullah, ada triple keberuntungan untuknya. Tuba, watuba, summa tuba. Itulah dia kacamata iman. Sehingga kegilaan yang dipahamkan oleh Fir'aun adalah bentuk dari kebodohannya. Karena dulu mungkin sulit kita lihat. Kalau saat ini banyak ilmu pengetahuan yang sudah mendukung bagaimana tentang alam semesta ini, bagaimana tentang nenek moyang kita, bagaimana tentang penciptaan kita, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu itu bagian yang begitu hebat dan besar dipaparkan sehingga tidak sampai batas otaknya, dan itulah keletakan kebodohan orang-orang yang tidak mau beriman dengan hatinya walaupun misalnya otaknya belum sampai. Hakul yakin, ainul yakin. Baik, terima kasih Ustaz Fadli, Ustaz Zainal, yang mana telah memberikan ataupun mewafarkan inspirasi dari ayat 27 surah As-Su'ara juz 19 ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengetahui ataupun ingin memahami secara mendalam, memang simbol dari istilah kalimat dari majnun, gila, adalah merupakan bagian dari ketidakteraturan hidup ada pada diri manusia itu. Kalau bisa sedikit kita memberikan sebuah inspirasi, majnun itu dari asal katanya ada mim, itu bisa kita katakan maksiat, sedangkan dari zim itu adalah zanbun yaitu dosa, nun bisa dikatakan nar ataupun neraka. Jadi setelah kita berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu kita akan masuk neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka janganlah sesekali kita melakukan kegiatan maksiat lalu sehingga berdosa, sehingga kita masuk ke dalam api neraka. Karena itu adalah simbol dari orang gila yang tidak mengalami sebuah keteraturan. Para pendengar RRI Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini bagian dari yang menegur keteguhan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.